Ketinggalan cedhak tansah mulat sida asitu. Pinjo mimilan mintuno ayunin mas barengan tepi wajib situasi beraya. aku dek, aku sing luput. Aja api terbang atap rambut, wong ayu dadi sembrawu. Sosoro pepe, aku sosoro peri, salahku dek, aku mohon di sorry. Besok ke besok telah lagi Jangan Mengatiku. seliramu sekar melati, aku kumbang idam sari. Upama seliramu margi wong manis, aku kan bakal liwati. Sinar sen lintang eluku semono, janji prasetya rasa rasa nindriyo mitra sak jagat royo kalingono ukir lan samudra nore ilang mama Hati-hati.

emot-emot, eleng emot-emot. Raos pelem tase pentir kok rada kecut. Yahut, jempolan ge yahut. Alam tere kuning ala-ala gawe sirah mumet. Abile, ajeng Aja dadi rumah ojo kuatir. Mana agak gak kok ngaku merah, anjen sengojo, anjen dijarah. Aduh mas, sakit hatiku. Ah, ono kadal mangani roti, tanpa abu dal ojo dikondeli. Aduh dek, ojo dikondeli. rasen upamane wong Mak nesir ponang do, soyo tangi Terima kasih.